أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Auhayna ila Musa wa akhi, dan kami wahyukan pada Musa alaihi salatu salam dan saudaranya. Siapa saudaranya? Harun alaihi salatu salam. Hina shtaddal amr ala qawmihi ma min fir'aun wa qawmihi waharasu ala fitnatihim an dinihim. Ketika perkaranya semakin genting, gawat, darurat, gangguan dari Fir'aun dan kaumnya mengganggu Nabi Musa, Harun dan kaumnya, dan kerasnya bersemangatnya Fir'aun untuk memfitnah, menyiksa, mengazab Nabi Musa dan Harun beserta kaumnya terhadap agama mereka. Antabawa'u liqawmikum abi Masr buyutan ayamuruhum ayaj'allahum buyutan yatamakkanuna bihim minal istighfar fiha. Perintahkanlah kepada mereka berlindung di rumah-rumah mereka di Mesir. Murum ayyajallahum buyutan. Allah perintahkan kepada mereka untuk membuat rumah, untuk berlindung dari Fir'aun dan kaumnya. Waj'alu buyutakum qiblah, jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai kiblat, maksudnya apa? Tempat untuk sholat. Ij'aluha ma'alan tusalluna fiha, jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai tempat kalian sholat. Naam, aidza ajaztum an qamat salat fil kana'is wal bi' al 'amah. Ketika kalian tidak mampu untuk menegakkan salat fil kana'is, tempat ibadah, bi' tempat ibadah yang besar, yang umum untuk kaum muslimin ketika itu, orang-orang yang beriman kepada Musa alaihissalam. Artinya syariat Musa sudah ada sholat, beribadah kepada Allah. Nah, kiblatnya di rumahnya masing-masing. Berbeda dengan kaum muslimin, kiblatnya Baitullah, Ka'bah. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Inna ma'unatan ala jami'il umur. Karena sholat akan membantu atas segala sesuatu, urusan, segala urusan dibantu. Wa basyiril mu'minin, maka berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman. Bin Nasr, Al-Tayyid, Al-Ithar, Dinihim, dengan dibawanya bantuan, Tayyid, diberikannya bantuan, Tayyid, penguat, Al-Ithar, Dinihim, dan ditampakkan agama mereka. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan itu pasti ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Ini diulang-ulang dua kali di sini. Karena itu adalah kaidahnya. Setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Wa inna idzin ishtaddal karb wa dhaqa al-amr. Maka ketika itu pula perkaranya semakin genting dan semakin sempit. Farajallahu wasa'ahu. Allah lapangkan, Allah luaskan. Allah berikan pertolongan. Falamma ra'a Musa al-qiswata wal-i'rad qaswa. Falamma ra'a Musa al-qaswa wal-i'rad min Fir'aun wa mala'ih. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat kerasnya permusuhan dan berpalingnya mereka. Nah, semakin keras dan semakin berpaling min Fir'aun wa mala'ih, dari Fir'aun dan pembesarnya. Da'alihim wa amana Harun ala du'ai. Wa amana Harun ala du'ai. Maka tatkala semakin keras permusuhannya dan mereka pun semakin berpaling dari jalan Allah. Nah, dari Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa, minta kepada Allah dan diaminkan oleh Harun atas doanya Musa alaihissalam. Ini kata Imam Sa'di rahimahullah. Apa doanya? Kata faqala rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu wa zina rabbana ay ya rabbana ya Allah rabbana rabb kami innaka ataita fir'auna wa mala'ahu. Semuanya engkau memberikan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya zinatan perhiasan. Yatazayyanu biha min anwa'il hulli wasiyab walbuyut walbuyut almuzakhrafa walmaraqib alfakhirah walkhaddam. Engkau telah memberikan kepada Fir'aun kesenangan, kehidupan, kenikmatan, perhiasan, pakaian, rumah, kendaraan yang mewah dan pembantu dan lain sebagainya. Wa amwala, dan harta yang banyak berlimpah. Fil hayati dunia, di kehidupan dunia ini. Rabbana liyudhil an sabilik, ya Allah, ya Rabb kami. Sungguhnya harta-harta Fir'aun itu dalam rangka menyesatkan manusia dari jalan Engkau ya Allah. Inna amwalahum lam yasta'inu biha illa 'ala idlal fi sabilik. Yadhillun wa yudhillun. Sungguhnya harta yang Kau berikan kepada mereka tidak digunakan kecuali untuk menyesatkan manusia dari jalan Engkau ya Allah, sehingga mereka tersesat dan disesatkan. Rabbana tmis 'ala amwalihim ya Allah, hancurkanlah. Ini doanya, doa Nabi ini. Ya Allah, hancurkanlah harta Fir'aun. Hartanya Fir'aun, hancurkan, binasakan. Imma bija'aliha hijara ghairu muntafi' biha. Hancurkan, binasakan. Nah, wasdud 'ala qulubihim. Ay kasiha, dan jadikanlah hati-hati mereka semakin keras, kaku. Fala yu'minu hatta yarawal azab al-alim. Jangan sampai mereka beriman sampai kecuali melihat, sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri azab yang sangat pedih. Oleh dzalika ghadaban alaihim. Diucapkan ini oleh siapa? Nabimu Musa. Karena dalam rangka apa? Saking jengkelnya, marahnya kepada Fir'aun. Nah, maka dijawab, qad ujibat da'watukuma, telah dikabulkan dakwah doa kalian berdua wahai Musa dan Harun. Nah, karena Fir'aun lancang terhadap maharimillah dan merusak terhadap hamba-hamba Allah dan menghalangi dari jalan Allah. Oleh kamal ma'rifat birabbih, mengetahui kesempurnaan nah terhadap Allah. Wa anna Allah sayu'aqibuhum 'ala ma fa'alu. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyiksa terhadap apa yang mereka lakukan dengan ditutupnya pintu iman dari mereka. Maka doanya Fir'aun, doanya Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah. Nah, qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'ani sabila alladziina la ya'lamun. Allahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.